malam semuanya. Perkenalkan, nama gue Popon. Dari kecil, dari SD sampai SMA, itu cukuran rambut gue cepak terus ya. Itu nyukurnya di ujung gang depan rumah gue yang nyukur ibu-ibu, namanya Watini. Itu saking seringnya Watini nyukur rambut gue, udah apal banget cara nyukurnya. Tinggal ditempelin aja alatnya, digeser-geser sampai kelar. Watini mau nyukur rambut gue sambil ngapain aja, mau sambil ngulek sambel juga bisa tuh. Malah kadang-kadang pala gue yang diulek, cabenya yang dicukur. Cabenya keriting. Jelek-jelek begini gue jomblo ya. Tapi dulu pernah pacaran, pas gue kuliah. Pacarannya itu cuma seminggu. Kata temen gue, itu mah cinta monyet pon. Nggak mungkin, kemana aja tuh monyet baru datang pas gue kuliah. Gue ini orangnya suka nonton ya. Kalian pada tahu sinetron yang jin temenan sama manusia? Yang judulnya Jin dan Kawan-Kawan itu? Ya, itu di situ kan ada adegan yang kalau kita pegangan sama jinnya, terus pegang kuping, ting, ngilang ya. Nah, itu kebawa di kehidupan pribadi gue. Gue jadi kalau lagi tidur, takut diculik setan. Jadi gue kalau tidur sama temen gue tempelin aja kakinya ke temen gue. Biar kalau diculik setan, temen gue ngikut. Sayangnya temen gue mulai yang diculik, jadi gue yang ngikut. Gue kalau lagi tidur suka susah dibangunin ya. Tapi mak gue punya cara buat bangunin gue. Caranya itu dibikinin mie goreng, terus ditempel-tempelin ke hidung gue. Gue bangun. Besokannya juga gitu. Gue lagi tidur, nyium bau mie goreng. Gue bangun, mie-nya gak ada. Piring bekas mie goreng kemarin ditempel-tempelin. Gue tidur lagi. Tuh, dibangunin tidur aja pakai makan. Makanya badan gue segini. Tapi gue sekarang ada program diet yang lagi ngetren kan tuh, yang punyanya pesulap, OCD. Gue lagi OCD juga. Jadi pas di kantor, temen gue pagi-pagi ngajak makan. Pon, makan yuk. Gak, gue lagi OCD. Pas jam makan siang, temen gue ngajak makan lagi. Pon, makan siang yuk. Gak, gue lagi OCD. Pas sore, bos gue ngajak makan. Pon, makan yuk, gue traktir. OCD. Tapi itu kemarin waktu gue masih kerja ya sama bos gue. Sekarang gue udah berhenti, gue jadi pengangguran. Jadi pengangguran itu gak enak ya kalau ketemu teman-teman lama. Pasti banyak yang nanya, Pon, lu sekarang kerja di mana? Pon, lu udah kerja lagi? Kesel ya ditanya kayak gitu. Akhirnya ada yang nanya lagi, Pon, lu rapi amat, kerja di mana? Enggak, gue gak kerja. Gue habis ngisi acara. Wih, acara apaan, Pon? Acara seminar motivasi, kesuksesan gitu. Wih, keren. Ya, gue jadi contoh orang gagal. Oke, gue Popon, selamat malam.